كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك وبعظمتك وبرحمتك علما نافعا يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Taufik bisa minta tolong itu kursi ditaruh di sebelah luar aja, orang salah masuk dia sih, salah buka. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kali ini kajian tafsir Al-Isar, kajian ke-8 tafsir Al-Isar insyaallah. Dan pada kajian kali ini yang ke-8 ini kita akan membahas beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu dimulai dari ayat ke-8 dan insyaallah mudah-mudahan akan berakhir pada ayat ke-13 insyaallah, yaitu pada halaman 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Itu adalah ayat ke-8 sampai 12 untuk tafsir Al-Isar pada kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. 3 ayat ini kemudian dijelaskan satu persatu katanya. Kita mempunyai dalam ayat pertama atau ayat ke-8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Wa minan nas, dan dari sebagian manusia. Min dalam kalimat ini, min itu min tab'idiyah, yaitu menunjukkan sebagian. An-nas manusia. An-nas itu jenis manusia. Dengan adanya alif lam di sini mencakup keumuman. Namun dengan adanya min sebelum an-nas mengkhususkan atau menyembagikan. Berarti setengahnya, enggak semuanya. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia, di antara manusia. May yaqulu amanna billah. Man di sini semakna dengan alladzina atau alladzi, dan di antara manusia ada yang alladzi yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman dengan fi'il madhi, menunjukkan masa lampau. Kami telah beriman. Kami telah beriman kepada Allah dan juga al yaum al akhir. Al yaum al akhir artinya hari al akhir. Al akhir berarti hari terakhir, hari yang sesudah sekarang. Maksudnya di sini hari kemudian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya dikatakan the hereafter, seperti itu. Hari akhir. Wa ma hum bimuminin. Namun kemudian setelah mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, Allah Subhanahu wa taala menyangkal wa ma hum bimuminin. Dan tidaklah mereka orang beriman. Ma di sini untuk apa? Untuk menafikan. Untuk menafikan. Tidaklah dan tidaklah mereka, yaitu hum di sini kembali kepada man. Hum di sini kembali kepada man, yaitu orang-orang yang, ya, hum mereka bimuminin. Dengan adanya ba di sini, ba di sini sebagai harfu jar, taib, itu harfu jar secara i'rabi. Tapi secara makna harf di sini adalah harf ta'kid, yaitu untuk mentakid ya. Wa ma hum bimuminin. Harfu jar dan harf ini harf zaid namanya dalam ulumul Quran. Ada beberapa harf zaid. Dan bi biasanya untuk harf zaid kadang-kadang ya. Kadang-kadang untuk harf zaid, yaitu menambahkan. Dan penambahan di sini bukan dimaksudkan sekadar menambahkan kemudian tanpa adanya isyarat atau makna terselubung. Tidak, melainkan ba di sini hadir untuk apa? Untuk ta'kid, yaitu menguatkan. Wa ma hum bimuminin, dan mereka bukanlah benar-benar, bukanlah orang-orang beriman. Walaupun klaim mereka seperti itu. Yukhadi'un Allah, diterjemahkan di sini mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini mencakup para rasul, para wali dan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Jadi yukhadi'un huruf waw, dan di sini dimaksud siapa? Mereka, yaitu orang-orang yang munafikin ini. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian lagi-lagi sana di sebalikkan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidaklah mereka, lagi-lagi ada penafian. Dan tidaklah mereka menipu kecuali pada diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasa. Jadi dua ayat ini, kita lihat dua ayat atau tiga ayat setelahnya, fi qulubihim, juga nanti ada keserupaan sedikit yang harus kita bedakan. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim, di kalbu-kalbu mereka, di jantung-jantung mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Fa di sini dengan adanya fa artinya maka, berarti ada semacam penertiban antara satu kejadian kemudian kejadian lainnya. Fi qulubihim marad, di kalbu mereka itu sudah ada, tadinya ada apa? Penyakit. Fazadahumullahu maradun. Kemudian zada, menambahkan. Siapa yang menambahkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan. Menambahkan pada siapa objeknya? Mereka. Allah, ya ini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il yang menambahkan. Maradu, penyakit. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azabun alim. Bagi mereka azab alim. Bima kanu yakdzibun. Bi di sini huruf ba di sini adalah ba as-sababiyah. Dengan sebab, bahasa Arabia dengan sebab ma kanu yakdzibun. Ma lagi, kita punya ma lagi. Tiga ayat ini diakhiri rata-rata dengan ma ma ma. Bima kanu, dengan apa yang ma di sini. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka disebabkan mereka berdusta. Disebabkan kedustaan mereka, disebabkan apa yang telah mereka lakukan dari kedustaan. Di sini kita melihat ada beberapa huruf di sini ya, atau isim yang seperti huruf, mirip dengan huruf, karena cuma dua huruf misalnya. Kita punya min, kita punya man, kita punya ma, ya. Kita punya ma juga, kita punya fi, kita punya lam, kita punya bi dan ma lagi. Coba kita lihat ayat ke-8. Wa minan nas, min di sini min untuk apa tadi? Menyatakan sebagian, bukan seluruh. Walaupun setelahnya ada annas, yaitu ism al jins, menunjukkan jenis atau keumuman jenis itu. Tapi kemudian dengan adanya min, dan min di sini menunjukkan sebagian. Min untuk tabi'iyah. Jangan antum kira min di sini ada min untuk bayaniyah. Yaitu min untuk bayaniyah di sini, kalau untuk bayaniyah artinya berarti dan dari manusia, maksudnya seluruh manusia. Tapi sini enggak. Min di sini dari sebagian manusia, itu cara memahami ayat ini. Min, oke. Kemudian kita punya man setelahnya. Man di sini sama dengan artinya alladhi, yang, atau dalam bahasa Inggrisnya seperti that atau who. Kalau who untuk orang berakal, untuk yang berakal. Kalau misalnya that bisa untuk berakal, bisa juga untuk tidak yang berakal. Seperti which untuk yang berakal dan untuk tidak berakal. Nah, alladhi di sini man. Man di sini untuk bertanya atau bukan? Bukan untuk bertanya. Berarti man di sini adalah il isim al mausul namanya. Al isim al mausul, dan di antara manusia ada yang berkata amanna, kami telah beriman. Baik, kemudian amanna billah bi billah. Kemudian ada bi bil yaumil akhir. Kenapa begitu? Karena lafal amanna yu'minu itu harus disandingkan dengan ba setelahnya. Seperti rukun iman, al-imanu billahi wa malaikatihi. Ya, malaikatihnya kemana? Kembali kepada bi malaikatihi, bi kutubihi, bi rusulihi, bil yaumil akhir, bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ketika ada al-iman itu dengan adanya bi. Oke. Kemudian setelahnya ada wa ma hum bi mu'minin. Ada ma dan bi lagi. Ma hum bi mu'minin. Ma di sini ma apa? Nafiyah namanya. Untuk menafikan. Dan tidaklah mereka bi. Bi di sini namanya apa? Harf zaid namanya. Yaitu penambahan di situ. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan penguatan. Kalau misalnya konteks kalimatnya penafian, maka penguatan penafian. Kalau konteks kalimatnya ada penetapan, maka penguatan terhadap penetapan. Wa ma hum bi mu'minin berarti artinya dan benar-benar mereka bukan orang-orang beriman. Ya. Ketika orang-orang itu mengaku, mengklaim dirinya bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Subhanahu wa taala menyangkal bahwasanya mereka bukan benar-benar bukan beriman mereka. Itu cara memahami ayat, bahkan dari hal yang sepele. Mungkin kita enggak pernah menghadirkan hal seperti, maksudnya tidak pernah memikirkan hal seperti ini, namun ternyata dalam Al-Qur'an ada hal-hal yang disepelekan dan ternyata itu mengandung makna yang tidak mungkin kita memahami ayat itu kecuali dengan kelengkapan makna ini. Kemudian yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ada beberapa kalimat ini nanti insyaallah akan dibahas. Awalladzina amanu, alladzi seperti man, dan juga wama yakhda'una. Ada lagi ma di sini. Ma artinya di sini apa? Ma di sini apakah untuk bertanya? Apakah istifham? Bukan. Istifham artinya bertanya. Apakah istikhbar? Istikhbar sama dengan istifham, bertanya. Apakah ma di sini sebagai isim mausul yang artinya alladzi? Bukan. Berarti ma di sini artinya apa? Nafiyah, menafikan. Wa ma hum wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa, apa arti illa? Kecuali. Baik. Anfusahum, diri mereka sendiri. Kemudian ada lagi wa ma yash'urun. Nah, sekarang ma yang untuk sebelumnya yash'urun, ma di sini ma apa? Ma nafiyah juga. Baik. Sekarang berarti kita punya dalam ayat ke-9 itu ada 3 kalimat. Ya, ada 3 kalimat. Pertama, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Satu itu. Oke, okay. Itu jadi statement satu. Oke. Okay. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, statement kedua. Wa ma yash'urun, statement ketiga. Ya. Jadi ada tiga. Baik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ketika dikatakan negatif dikecualikan dengan adanya illa, maka menjadi apa? Adanya isbat. Ada penetapan, ya kan? Misalnya bilang tidak ada tidak ada di kelas ini seorang pun kecuali ana. Berarti di balik itu ada apa? Ada penetapan bahwasanya di kelas ada ana. Dan penetapan dengan penafian kemudian pengecualian itu lebih dalam dibandingkan penetapan secara straight, sorohatan. Misalnya dia berkata, ana ada di kelas. Taib. Orang tahu jelas, biasa. Tapi ketika mengatakan tiada siapapun di kelas kecuali ana, mana yang lebih dalam? Yang kedua. Ketika antum mengatakan Allahu ilahi, Allah adalah sesembahan. Tapi ketika antum bilang la ilaha illallah, mana yang lebih dalam? La ilaha illallah. Karena dalam la ilaha illallah di dalam itu mengandung isyarat apa? Itsbat. Yang lebih detik, yang lebih dalam, dan juga penafian yang lebih dalam. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, berarti apa? Mengitsbatkan sesembahan yang berhak kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sekaligus apa? Sekaligus menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan tiada seorang pun di dalam kelas kecuali ana, itu berarti mengitsbatkan di kelas ada ana. Dan menafikan selain ana yang ada di dalam kelas. Begitu juga di sini, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka itu tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Artinya apa? Tidak ada pihak lain yang tertipu, yang ditipu oleh mereka kecuali mereka sendiri. Ya, jadi wa ma yakhda'una illa anfusahum itu uslub penafian kemudian pengecualian, dan itu uslub yang mengisyaratkan dua hal. Pengisbatan yang lebih dalam dan penafian selain dari yang diisbatkan. Oke. Fi qulubihim marad. Fi di dalam. Juga menunjukkan kedalaman penyakit atau kedalaman dalam qalb mereka. Apa yang ada di dalamnya? Penyakit. Tidak sekedar nempel berarti. Sudah ada di dalamnya. Fa. Setelah itu fazadahumullahu maradha. Fa. Kemudian berarti siapa yang berawal? Yang berawal adalah ke penyakit di qalbu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Disebabkan penyakit mereka dan kemudian mereka kembangkan terus. Ya, mereka yang memulai. Fazadahumullahu maradha wa lahum 'adzabun alim. La. Lam di sini lamul istihqaq. Seperti alhamdulillah, alhamdulillah dengan lam lillah. Lam di sini untuk istihqaq. Al istihqaq artinya ya pemilikan, yang berhak memilikinya. Sehingga walahum adzabun alim, kalau kita terjemahkan lam untuk istihqaq, maka artinya menjadi dan berhak bagi mereka azab yang pedih. Itu jika kita benar-benar lebih, ini belum sedetail nahwu kita memahami ayat. Tapi kalau kita memahami dengan cara yang seperti ini, itu benar-benar dalam pemahamannya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Adzabun alim, mereka berhak di sini terima kenapa? Dan bagi mereka siksa yang pedih. Tapi kita artikan dan berhak bagi mereka siksa yang pedih. Kenapa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab manusia kecuali telah dapat peringatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab makhluknya kecuali dengan sebab. Maka di sini dikatakan bima. Bi di sini dengan sebab artinya. Karena ba di sini ba as-sababiyah. Ma. Taib, ma di sini apa? Apa? Ya apa untuk apa? Apakah istifham? Apakah apa di sini untuk ya isim mausul atau apa di sini entah untuk apa? Istifham? Berarti bertanya dong. Istifham berarti bertanya. Di sini tidak bertanya. Dan bagi mereka, mereka berhak mendapatkan azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan? Enggak seperti itu, Pak. Ma di sini adalah isim mausul. Dengan apa yang ya. Dengan apa yang atau dengan apa yang mereka dustakan atau dengan sebab mereka dustakan. Dengan ada kanu lampau, bukan lampau, fi'il madhi. Taib. Nah, kemudian yakdzibun, jika kana bertemu dengan fi'il mudhari', itu ada kekhususan tersendiri, yaitu apa? Kana bertemu dengan fi'il mudhari' ada khasiat sendiri. Bima kanu yakdzibun, artinya apa? Mereka telah melakukan itu berkali-kali di masa lampau. Kanu itu kanu. Oke, kemudian bertemu dengan fi'il al-mudhari'. Yakdzibun fi'il mudhari', fi'il madhinya kadzaba. Sehingga ketika bertemu kanu dengan yakdzibun, itu menunjukkan apa? Istimrar dan istidamah sesuatu yang diulang-ulang dilakukan sesuai dengan apa yang diperbuat di sini yakdzibun. Oke, berarti berdusta. Dan disebabkan mereka berdusta. Kalau kita baca terjemahan, disebabkan mereka berdusta. Taib, itu tidak ada dua pemahaman yang luput dari ini. Yaitu apa? Pemahaman mereka melakukannya sebelumnya di masa lampau dan mereka melakukannya sering kali. Itu enggak ada di kalimat disebabkan mereka berdusta. Tapi ketika kita mengetahui uslub arabik dan mendalaminya, bima kanu yakdzibun, itu ada isyarat lampau, masa lampau, dan ada isyarat istimrar, istidamah dan kontinuitas perbuatan ini. Baik, makanya itu Arabik itu adalah sesuatu yang sangat vital dalam mempelajari atau dalam mendalami Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya memang belum Allah beri kemampuan, maka beralih kepada terjemahan. Baik, kemudian kita membaca penjelasan kata. Wa minan nas 58. Sebelumnya, wa minan nas footnote 58. Kalimat ini adalah khobar dari mubtada, yaitu man yaqulu. Berarti di sini mubtadanya adalah man yaqulu, khobarnya adalah minan nas. Dan mubtada disebut mubtada karena di bidayah, yaitu di awal kalimat. Tetapi ternyata di sini mubtadanya itu man yaqulu itu bukan ada di awal kalimat, melainkan setelah khobarnya. Jadi kalau misalnya kita artikan wa minan nas, artinya di antara manusia. Man yaqulu amana billah, ada yang mengatakan. Nah, kalimat ada yang mengatakan kami beriman dan itu adalah mubtada aslinya. Adapun kalimat dan di antara manusia itu adalah khobar. Nah, sekarang aslinya kan ma yaqulu minan nas amana billah. Tapi ternyata dibalik. Dan itu lebih cocok. Wa minan nasi ma yaqulu amana billah. Wa minan nas, ada yang mau azan? Hah? Oke. Okay. Wa minan nas. Ini khabarnya dia dahulukan. Itu dibuka aja, orang-orang banyak terkecoh dengan kesulitan pintu terbuka. Wa minan nas may yaqulu amanna billah. Ada di antara mereka yang berkata, oke. Okay. Kalimat minan nas itu khabar. Dan kalimat may yaqulu itu mubtada. Khabarnya didahulukan. Padahal asalnya dalam Arabik mubtada itu didahulukan. Apakah di sini Al-Qur'an melanggar kaidah Arabiyah? Tidak. Tidak. Dalam Arabik bisa jadi khabar didahulukan dengan adanya maksud tertentu. Nah, maksudnya apa? Rahasianya apa? Rahasia mendahulukan khabar di sini adalah untuk menyembunyikan sesuatu yang dia akan diberitakan. Maksudnya nih, misalnya ketika kita mendahulukan khabar dalam Arabik, khabar dibandingkan mubtada'nya dulu, itu seperti ada sesuatu yang membuat orang lain penasaran, orang yang dikhabarkan padanya penasaran. Misalnya Taufik, ada di antara manusia. Wah, apa nih? Seperti itu. Kalau misalnya dikatakan ada yang berkata kami tidak beriman, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka di antara manusia, itu sebenarnya biasa saja. Tapi ketika berang, ada di antara manusia, ada yang mereka mengatakan bla bla bla. Sebagian kita mengatakan sebagian orang, nah gitu kan. Lihat tadi kalimat ada. Sebagian kita mengatakan sebagian orang begini begini begini. Antum ketika mendengar sebagian kita mengatakan, loh. Siapa nih? Atau apa nih? Ya. Jadi rahasia mendahulukan khabar di sini adalah untuk menyembunyikan sesuatu yang akan diberitakan. Karena orang yang akan diberitahukan itu punya sifat tercela dan perilaku yang buruk. Maksudnya khabar orang yang diberitakan nanti, maksudnya orang yang diberitakan tentangnya itu mempunyai sifat tercela dan khabar tersebut atau perilaku tersebut buruk. Seperti ucapan, apa yang dilakukan orang-orang itu mengucapkan ini dan itu, disertai juga dengan menunjukkan sikap keheranan terhadap orang-orang ini. Jadi gini, dalam ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum yu'minun, itu ada semacam, meskipun tak berintonasi untuknya, tetapi mengisyaratkan keheranan. Kadang misalnya kita bilang sebagian manusia tuh gini, ya, ada rasa keheranan. Kemudian kita bilang di antara sebagian manusia itu ada yang berkata kami beriman. Itu ada semacam keheranan dalam lafal atau makna isyarat kalimat itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa hum yu'minun. Ya, ada semacam keheranan terhadap perilaku dan tingkah buruk mereka. May yaqulu amanna di antara sebagian manusia. Kata annas artinya manusia adalah berasal dari fi'il nasa yanusu. Nah, kita di sini mengenal kita. Kita insan. Nas itu berasal dari mana? Dari nasa yanusu. Itu salah satu pendapat, yakni jika bergerak. Yakni jika bergerak. Itu satu pendapat. Jadi ada dua pendapat sebenarnya, asal katanya manusia. Asal katanya insan itu apa? Ada dua pendapat. Yang pertama dari kata nasa yanusu. Itu pertama artinya move, to move, bergerak. Kemudian tetapi apakah kata ini berasal dari annisyan, lupa, atau kata dari al-uns? Nah, taib. Jadi bergerak apakah ini? Ini sebenarnya bisa dikatakan tiga. Ada tiga asalnya. Ada tiga pendapat asal dari kata insan, manusia. Yang pertama dari kata nasa yanusu. Ini mungkin agak menyelisih kitab ini, tapi juga seragam dengan kitab ini dalam satu sisi. Nasa yanusu artinya bergerak. Kemudian ada juga berpendapat manusia atau insan berasal dari kata nasia yansa, nisyan, artinya lali, lupa. Oke. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya insan berasal dari kata anisa ya'nasu, masdarnya uns, yang artinya adalah berdekatan atau rasa tenang dengan adanya sahabat atau kawan di sekitar. Apakah tiga-tiganya mungkin? Kalau dari segi makna ya mungkin. Tapi maksudnya kalau dari segi bahasanya itu apakah benar atau tidak, cocok atau tidak sesuai dengan sorofnya, itu dia. Wallahu a'lam. Tapi tiga-tiganya itu manusia terkomposisikan padanya. Yang pertama manusia nasa yanusu, bergerak. Yang kedua manusia juga nasi ayansa, lupa. Dan Adam alaihi salam juga pernah lupa. Kemudian anisa yanusu, uns, yaitu berkasih sayang. Pada asalnya manusia itu berkasih sayang. Jadi tiga-tiganya itu sebenarnya cocok dengan insan, dengan manusia, ya cocok. Tapi wallahu alam mana yang lebih rajih. Tetapi keduanya itu mungkin, sebab Nabi Adam dahulu pelupa. Dikatakan di sini bukan pelupa dalam artian sering lupa, tetapi ia pernah lupa, ya. Sehingga melakukan maksiat dan beliau juga merasa tenang berdampingan dengan Siti Hawa. Makanya kalau misalnya laki-laki udah punya istri itu tenang rata-rata. Ya, ini tidak sedang membicarakan individu tertentu, jadi antum jangan lihat anak dengan pandangan yang gak baik, ya. Dan ketika misal masih bujang itu seperti agak liar, Sekali lagi jangan pandang Anda dengan pandangan yang tidak baik. Ah, kemudian kita lanjut aja. Itu urusan lain. Mayaqulu amanna billah. Mereka berkata, kami membenarkan Allah Ta'ala sebagai Rabb dan Ilah. Sebagai Rabb dan Ilah. Tauhid rububiyah dan tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Tak ada yang berhak disembah selain Allah dan tak ada Rabb kecuali Dia. Kalimat tak ada yang berhak disembah selain Allah itu tauhid apa? Uluhiyah. Dan tak ada Rabb kecuali Dia tauhid rububiyah. Baik. 60. Mereka mengatakan, kami berkeyakinan atas dasar ilmu pengetahuan bahwasanya tiada Rabb yang berhak disembah selain Dia, dan tiada Rabb Tuhan yang Maha mencipta dan mengatur selain Allah. Sebab iman adalah keyakinan yang kuat akan eksistensi Allah Ta'ala sebagai Rabb dan Ilah yang bersifat sempurna, suci dari segala kekurangan. Iman adalah keyakinan yang kuat. Itu bahasa dasarnya iman. Iman itu al-i'tiqad al-jazim. Jadi bedanya al-i'tiqad dengan al-iman, bahwasa i'tiqad itu ya meyakinkan. Namun ketika sudah mencapai iman, itu i'tiqad jazim, yaitu keyakinan yang kuat yang tiada keraguan padanya, itu iman. Makanya ketika orang ragu akan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya imannya itu terkurang, benar-benar jelek imannya. Iya. Imannya benar-benar jelek, bahkan kadang-kadang ketika misalnya kita ragu akan sesuatu yang bersifat qat'i, sudah jelas kemudian ragu, maka itu bisa menjadi kufur jadinya. Bisa dimutlakan padanya kufur. Kadang kufur itu bersifat kufur yang bersifat apa? Ragu akan kebenaran Islam misalnya, akan kebenaran risalah Nabi Muhammad misalnya. Itu berarti keimanan yang qairu ja. Di sini bukan i'tiqad jazim lagi. Tapi sudah mencapai syak. Atau mau negatifnya adalah roib. Karena roib itu lebih ke negatif. Kalau syak itu lebih ke umum. Yang penting apa? Syak itu ragu-ragu. Bisa ragu-ragu karena memang sudah berusaha mencari namun belum Allah berikan pemahaman yang benar. Oke. Dan meyakini segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diimani, misalnya para malaikat, kitab-kitab rasul, hari kebangkitan dan qadar. Wabil yaumil akhir. Dan dengan hari akhir. Kami membenarkan adanya kebangkitan dan pembalasan pada hari kiamat. Membenarkan di sini secara global. Dan dari secara global yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dan rasulnya beritakan, itu pun tidak semuanya harus kita ketahui. Maksudnya, apakah setiap orang Islam itu harus mengetahui semua hadis-hadis tentang hari kiamat? Tidak. Sebagaimana akidah. Akidah itu banyak perinciannya. Apakah seluruh kaum muslimin wajib untuk mengetahui seluruh kaum muslimin, maksudnya fardu ain, mengetahui perincian setiap akidah sehingga mereka bisa menjabarkan tentang permasalahan tentang Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Qadariyah dan sebagainya? Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau itu tidak wajib, kalau misalnya itu diwajibkan secara aini, maka antum semua sedang berada dalam dosa semuanya. Ya. Entah di antara antum bisa menjelaskan apa itu tarekat sufia, berapa tarekat dan sebagainya dan sebagainya, sebagainya, bantahannya dan bagaimana membantahnya. Mungkin di antara kita belum ada yang bisa mungkin. Nah, berarti kita dalam dosa kalau misalnya itu fardu ain. Tapi yang fardu ain adalah untuk orang yang berkonsentrasi dalamnya dari para ulama atau asatidzah. Ya. Sehingga keumuman kaum muslimin itu tidak, tapi fardu kifayah untuk keumuman kaum muslimin. Fardu kifayah. Ketika sudah ada di sana dalam suatu komunitas atau dalam suatu kaum yang mencukupi untuk membantahnya, maka itu fardu kifayah. Fardu, maka sudah mencukupi fardu kifayah. Ya. Oke. Kebangkitan dan qadar. Baik. Kemudian yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah dengan menampakkan keimanan dan merahasiakan kekafiran. Dikatakan di footnote. Di mana sisi penipuan mereka terhadap Allah Ta'ala? Atau di pertanyaan ini. Di mana sisi penipuan mereka terhadap Allah Ta'ala dan orang-orang beriman? Maksudnya ayu aja. Dari sisi mana kok mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman? Jawabannya yaitu sikap mereka. Sikap mereka lah itu bentuk penipuan. Yang menampakkan keimanan dan keislaman. Yang menurut mereka hal itu akan bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ketidakmengertian mereka akan keagungan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka tidak mengimani sebenarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur. Dan mengelabui orang-orang beriman sebab mereka mengira bahwa orang yang beriman tidak mengerti apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka berupa kekafiran dan kebencian. Sekarang kalimat yukhadi'unallah. Yukhadi'unallah artinya mereka menipu Allah, itu zahir kalimat. Zahir tafsiran, zahir makna. Apakah kemudian kita menafikan kalimat ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa tidak bisa ditipu? Berarti ini yukhadi'unallah itu harus kita ganti dengan maknanya yang lain misalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak, di sini tidak boleh terjemahkan mereka menipu Allah. Itu berarti kita menerjemahkan dengan tidak sopan. Ya, tapi itu juga tidak benar. Maksudnya pemikiran yang barusan itu tidak benar. Di sini kalimat yukhadi'unallah sudah Allah tetapkan. Mereka menipu Allah. Dan ketika mereka menipu Allah itu apakah berarti Allah tertipu? Tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala menurut mereka menipu Allah. Ini artinya apa? Yang dipermasalahkan di sini bukanlah apakah Allah tertipu atau tidak, apakah beradab atau tidak, bukan. Tetapi yang dipermasalahkan ini perlakuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sikap mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahih. Walaupun sebagian ahli tafsir menafsirkannya ditakwil bahwa saya di sini yukhadi'un dan Allah itu ada satu kata yang dihapus sebenarnya, yaitu yukhadi'una Rasulullah. Menipu Rasulullah. Dengan sebab apa? Allah tidak bisa ditipu. Iya, taib. Itu benar, Allah tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa ditipu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Taib. Tetapi yang lebih tepat kita ikuti yukhadi'unallah adalah mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tertipu oleh mereka. Justru mereka menipu dan tertipu dengan sikap penipuan mereka. Mereka menipu diri sendiri. Ya. Makanya dikatakan di sini wama yakhda'una illa anfusahum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman tidak akan tertipu. Dan ayat-ayat ini jadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu seolah turun baru tadi malam atau kemarin. Sehingga apa, kita menghadirkan adanya kecocokan antara ayat dengan realitas. Dan ini terjadi. Yukhadi'unallah. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Apakah zaman sekarang ada yang seperti ini? Oh, banyak. Dan mereka merajalela. Secara strict kita katakan orang liberal yang dimaksud di sini bisa zaman sekarang. Liberal, sekuler, pluralis dan semacamnya. Atau Syiah dan lain-lainnya. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin. Apakah itu menjadikan Allah dan juga kaum mukminin tertipu? Tidak. Di sini kan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Bukan walladzina aslamu. Kenapa? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Apakah orang mukmin atau muslim? Muslim keumumannya. Ada muslim yang jahil dan sebagainya. Tapi kalau dia mukmin, iman dengan keimanannya dan juga dengan ilmu. Karena ilmu lah yang menghasilkan iman. Bagaimana mungkin? Iman artinya apa? Meyakini dengan kuat. Bagaimana mungkin orang meyakini dengan kuat tanpa ilmu? Tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang beriman, di mana mereka itu berilmu. Nah. Oke. Jadi ketika misalnya kita ingin tidak ingin ditipu, berilmulah. Terutama ilmu akidah. Dan orang-orang munafik, mereka mempunyai trik-trik dan sebagainya. Di antara misalnya mungkin di kampus-kampus sekuler misalnya, berapa banyak orang-orang munafik di misalnya fakultas-fakultas yang berkaitan dengan agama Islam, kemudian mengajarkan liberal, mengajarkan kebebasan berpendapat, dalam artian dalam kurung baca tanda titik dua, diajarkan sok tahu, bukan belajar independen, bukan belajar berpendapat, tapi belajar sok tahu. Nah, itu mereka berusaha apa? Menipu kaum muslim, menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Sekarang jika misalnya dalam kelas dengan dosen liberal misalnya, ada dalam kelas orang-orang yang beriman dalam artian berilmu. Nah, presentasi dosennya menawarkanlah bisa dan racunnya. Apakah kemudian Orang yang beriman menelan begitu saja, teriluminati, terhipnotis, tidak. Memiliki benteng, memiliki firewall. Ya. Tersaring kemudian bahkan bisa membantahnya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Oke. Itu upaya mereka. Dan mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin dengan apa? Dengan kejahilan mereka bahwasanya Allah dan juga orang-orang mukmin tahu makar mereka. Seseorang yang jahil, walaupun muslim, tapi keimanannya kurang, keilmunya kurang, itu ketika ditawarkan liberal, ini bagus ini, produk bagus ini, ya, luar biasa. Inilah yang dicari, inilah yang seharusnya kita berdi, nggak usah sebutin, karena sistem kita. Kemudian inilah seharusnya kita bermusyarakah dengan dan sebagainya. Satu nusa, satu bangsa, ya. Nah, itu ditawarkan seperti itu ya kena. Tapi orang yang beriman enggak seperti ini. Ini liberal ini, kebebasan ini. Dan produk liberal itu adalah produk Yahudi sebenarnya. Ya. Kalau Yahudi apa? Ya persaudaraan, ya. Kebebasan dan satu lagi apa? Apa satu lagi? Hah? Pengajian. Satu lagi? Hah? Persamaan, equality, fraternity dan apa lagi satu lagi? Ana lupa belum murajaah tentang konspirasi ini ya. Pokoknya tentang itulah. Hah? Kalau misalnya kalau Nasrani ada 3G. Ya, ada gospel, ada gold dan glory. Tapi kalau Yahudi ada ini. 3-3-3 semua. Nah, itu yang mereka tawarkan. Ya, Zionisme dan Freemasonry seperti itu. Kemudian orang-orang liberal sekarang bilang kita beriman kepada Allah, ya. Tapi mulai sedikit-sedikit apa mengikis kemudian ada karangan kitab namanya Tidak Ada Azab Kubur. Ada kitab itu, karangan mereka, satanis itu, satanis liberal itu. Tidak ada azab, mulai berani. Lama-lama tidak ada kiamat, lama-lama. Ya, untuk apa membantah sinetron kiamat sudah dekat? Enggak, bukan itu. Lama-lama tidak ada kiamat mereka bilang itu. Buat kamu ngapain itu kan asatirul awalin. Itu dongeng-dongeng orang-orang zaman dahulu, zaman bahala. Kita udah di zaman modern. Jadi ngapain antum main-main gituan? Masih sempet antum main gituan. Ini kita tentang surga neraka kita bicara, antum malah main-main pulpen lempar-lempar. Nah, saya lupa ngomong apa tadi. Antum ini. Ya. Ingatkan saya ngomong apa tadi. Sudahlah, kita tinggalkan itu. Yukhadi'un Allah, mereka sampai mana sudah kita tadi? Dan mengelabui adapun maksud penipuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala menipu mereka? Ini kalimat yang kasar mungkin bagi antum. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-munafiqin innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Ya. Orang-orang munafikin menipu Allah. Wa huwa dan Allah khadi'uhum. Menipu mereka. Di sini kita menipu itu kan negatif. Menipu itu negatif bagi kita. Tetapi ketika kita atau ketika khida' dilakukan sebagai balasan untuk khida' yang dilakukan oleh musuh, maka itu bukan sesuatu yang negatif. Bukankah dalam perang kita boleh bercurang diri? Boleh curang. Al-harbu khoda'ah kata Nabi, atau khida'ah. Peperangan adalah penipuan. Nah, tidak masalah kita menipu dalam peperangan. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menisbahkan pada perbuatannya yaitu menipu, apakah kita permasalahkan? Tidak usah kita permasalahkan. Tapi perlu diketahui bahwasanya di antara sifat-sifat itu ada 3 macam. Ada sifat yang menunjukkan kamal, kesempurnaan. Seperti kudroh, irodah, ilmun hayyun sama' basar. Saya hafal kayak gini bukan berarti saya membatasi asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Kesempurnaan. Ada sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan dan itu tidak boleh secara mutlak sedikit pun dinisbahkan kepada Allah. Ada, yaitu apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mengantuk dan juga tidur. Itu merupakan sifat yang kurang yang menunjukkan ketidaksempurnaan orang yang memilikinya. Maka itu tidak mungkin dinisbahkan kepada Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak lelah, tidak la ta'khudhu sina apa? Ngantuk dan juga tertidur tidak. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu sifat yang terpuji di satu sisi, tercela di satu sisi. Seperti apa? Khada'ah ini, khida'. Memulai apa namanya? Penipuan, tercela atau terpuji? Tercela. Tetapi membalas penipuan dengan penipuan dalam beberapa kasus itu terpuji. Terpuji dalam peperangan. Bahkan dalam peperangan tidak usah menunggu musuh untuk menipu kita dulu. Baru kita menipu mereka, enggak. Tapi kita tipu mereka. Itulah peperangan terhadap orang-orang kafir dan munafikin. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan dirinya menipu orang-orang munafikin, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penipuan itu? Tidak. Mereka lah orang-orang munafikin. Misalnya kita mengatakan mengazab itu adalah negatif, ya enggak? Baik, tetapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala mengazab negatif atau positif? Itu karena Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang mulia dan itu sifatnya mengandung kehikmahan dan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memulai azab dulu, melainkan azab ada sebabnya, yaitu mereka yang diazab, sebabnya mereka. Ya. Jadi yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Sehingga sesungguhnya orang-orang misalnya sekarang liberal, sepilis dan semacamnya, mereka berusaha membuat makar, menipu Allah dan kaum-kaum beriman. Itu mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah dan kaum-kaum beriman itu mengetahui mereka, mengetahui trik-trik mereka, mengetahui cara menjawab mereka. Ya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah dan kaum mukminin mengetahui mereka. Sekarang misalnya, ada seorang dari antum ingin menipu bapaknya. Ada bajian seorang dari antum lah. Entar ada yang ngerasa. Misalnya, satu anak kecil ingin menipu bapaknya. Nah, ketika ingin menipu bapaknya, bapaknya tahu bahwasanya ini trik-trik anak kecil menipu. Ya. Ya. Anak kecil itu ingin menipu bapaknya. Dan bapaknya tahu, oh ini trik-trik penipuan ini, penipuan anak-anak. Sebenarnya ini anak kecil menipu dirinya bukan? Menipu dirinya sama aja. Ketika ayahnya tahu, oh ini trik-trik ini, udah biarin. Ntar ketika sudah ke gap, nah kan? Udah. Gap apa bahasa ke gap? Apa bahasa formalnya? Ketahuan. Semacam itulah. Ya udah. Dan orang-orang munafikin kelak akan tersingkap bukan? Tersingkap semua nantinya. Dan orang-orang mukminin mereka membantah liberal, membantah syiah dan lain-lain. Mereka tahu seperti apa. Oke. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri karena dampak penipuan mereka itu akan kembali kepada diri mereka, bukan kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Jadi sekali lagi, yang orang-orang Islam bisa enggak tertipu oleh liberal? Bisa. Tapi yang disebut di sini kan orang beriman, bukan orang Islam. Ya orang beriman pasti Islam. Namun tidak semua yang mengklaim Islam itu punya keimanan. Bahkan justru munafikun itu mereka banyaknya yang mengklaim dirinya Islam. Ya. Nah, kemudian menular kepada kaum muslimin lain yang tidak punya keimanan atau kurang imannya, kurang ilmunya. 62. Imam Nafi' dan mayoritas ahli qiraat membacanya huma yukhadi'un. Jadi ada dua macam versi qiraat mutawatirah. Imam Nafi' dan lainnya, mayoritas malah ketika membaca yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Itu benar qiraatnya. Dan juga wa ma yakhda'una illa anfusahum itu qiraat Hafs. Dan itu benar qiraatnya. Sehingga ketika misalnya ada imam mengatakan wa ma yukhadi'una illa anfusahum, itu tidak salah dan tidak bisa disalahkan. Ya. Kecuali mungkin kejahilan kita yang kita tidak tahu mungkin. Dan mudah-mudahan diberi uzur kalau kita menyalahkannya. Tapi juga imamnya juga tahu diri. Ketika yang yang makmum di belakangnya itu orang awam, ya jangan macam-macam. Kemudian kiroatnya wars di ini, kiroatnya lain, atau pilih-pilih kiroah, nggak apa-apa pilih kiroah. Ayat yang ini pilih wars, yang ini pilih kolun, yang ini pilih yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian tercampur baur, yang belakang makmum itu, ini imam ahli bid'ah, imam apa ini? Wah, ini sesat ini orang, ya. Akhirnya digerek, akhirnya disembelih dan sebagainya. Ini karena aliran sesat. Padahal justru yang benar itu, jangankan orang kita, sahabat pun ada yang sampai bertengkar karena masalah ini. Tidak tahu ketika Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud di daerah kekuasaannya ketika itu berbicara dengan atau mengucapkan Al-Quran dengan kiroat yang beliau pelajari dari Rasulullah, dengan kiroat yang lain, dengan misalnya kiroat sebagian sahabat lain. Kemudian dilaporkan kepada ketika itu khalifahnya adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian dilaporkan. Jadi sampai bertengkar ada. Dan itu wajar karena apa? Karena ketidaktahuan dan itu sifatnya manusiawi. Ya, oke. Sementara Imam Hafs membacanya dengan yakhda'una dengan mensukunkan huruf kha. Abu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsirnya Jami'ul Bayan itu wallahu alam karena mungkin ketidaktahuannya tentang yukhadi'un dan yakhda'un ini, beliau menyalahkan qiraat wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Disalahkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau rahimahullahu taala. Wa ma yash'urun. Ma di sini tadi apa? Untuk apa? Menafikan. Wa ma yash'urun. Sya'ar. Sya'ar itu artinya apa? Rambut. Iya enggak? Rambut bukan? Ya sya'ar itu artinya rambut. Apa bedanya dengan sya'ar di sini? Yash'urun di sini asy'ur artinya apa? Merasa. Apa kaitannya sih sya'ar dengan itu? Enggak ada kaitannya. Lagi enggak ada kaitannya memang. Yash'urun artinya merasa. Berarti yash'urun di sini lebih ke kulit atau ke kolb ya. Bersifat apa? Ma'nawi. Bukan bersifat hissi, materi, bukan. Wa ma yash'ur. Mereka tidak mengetahui. Tidak mengerti makanya dengan kolb bahwa akibat buruk penipuan mereka itu kembali kepada mereka sendiri dunia dan akhirat. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada keraguan. Syuf, keraguan. Ragu-ragu terhadap Islam, kemunafikan dan rasa sakit. Kenapa? Karena selalu khawatir dan terbongkar rahasia mereka dan mereka dihukum dengan sekeras-kerasnya. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah, di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka, menyindir mereka. Orang-orang munafik itu mereka akan merasa goncang nantinya atau akan merasa takjub, hancur hatinya, takut, karena takut kalau ada satu surat yang menceritakan tentang mereka, yang membongkar habis koyak-koyak sifat mereka. Ya, ada satu surat yang paling ekstrim dalam membongkar mereka, yaitu namanya surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu secara hadis, makanya di surat At-Taubah, salah satu nama surat At-Taubah Baro'ah, dan salah satu surat atau salah satu nama dari surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah. Fadhihah itu artinya pembongkaran aib. Aib. Jadi aibnya orang-orang munafik pada surat Al-Baqarah atau At-Taubah ini dibongkar benar-benar. Dibongkar dengan sekeras-kerasnya. Ya. Jadi ketakutan mereka dan kekhawatiran mereka itu terjadi ketika turun di surat ketika surat At-Taubah turun. Baik. Orang-orang munafik itu tidak ada di periode Mekah. Itu dulu ya. Oke, jadi periode Mekah tidak ada orang munafik. Fazadahumullahu marad. Mereka ditambah lagi oleh Allah Ta'ala dengan penyakit keraguan, kemunafikan. Tapi ini tadi bukan rasa sakit hati. Karena setelah khawatir terhadap sunnatullah yang menggariskan bahwa keburukan tidak berakibat kecuali dengan keburukan pula. Ya, jazanya sayyi'ah, ada sayyi'ah yang mithliha. Yaitu apa? Keburukan sepertinya. Azabun alim, azab yang sangat menyakitkan dalam diri dan jiwa. Azabun alim, dengan a. Azabun alim. Jangan azabun alim, berarti azab yang sangat mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya adalah alim. Kalau misalnya baca alim, itu berarti tahrif ism min asma'illah, mengubah nama Allah. Wallahu alimun misalnya, itu salah itu. Gimana arti alim? Pedih. Hah? Makanya belajar harus hati-hati seperti itu. Kalau misalnya kejahilan kita sekarang, semoga Allah ampuni. Tapi besok-besok jangan sampai, apalagi imam, apalagi qori, kemudian lomba yasinan. Ya, dengan suara yang panjang tapi tajwid naudzubillah. Wallahu alimun bidzatis sudur. Itu sudah benar-benar mengubah alim. Alim artinya apa? Pedih. Ada enggak ada sifat Allah pedih? Tidak ada, itu sifat yang kurang secara mutlak. Makna ayat 8 sampai 10 secara umum. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang beriman secara sempurna dan menyebutkan lawan mereka yaitu orang-orang kafir yang memuncak kekafirannya dan jelas menentang Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, maka selanjutnya Allah menyebutkan karakter ketiga yang baina-baina, antara ini antara itu, gak kemana gak kesini gak sana, yaitu karakter orang-orang munafik. Bahwa mereka itu menampakkan keimanan secara lahiriah dan menyembunyikan kekafiran dalam batin. Mereka ini jauh lebih buruk daripada orang-orang yang sangat kafir sekalipun. Na'udzubillah, munafik. Orang yang menentang jelas-jelas. Nah, itu masih kita labeli kafir, kafir. Tetapi ketika orang secara halus dan diam-diam menentang, ketika bertemu dengan orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tapi ketika mereka berkhulwat dengan syaitannya, yaitu dengan syaitan di sini nanti ada tafsiran insyaallah, itu mereka kemudian apa, qalu inna ma'akum, mereka berkata we are with you, kita bersama kalian, inna ma nahnu mustahziun, ya kita cuma ngolok-ngolok aja, nah kita cuma main-main aja kok. Itu lebih parah, jauh lebih parah ya. Seperti juga misalnya mendekati seorang ustaz, misalnya ya deketin seorang ustaz, mengorek-ngorek kabarnya, gimana dan dekat akrab, wah seperti brother, kami mengatakan we are bros ustaz, we are bros, kita brother, bukan bros ini, we are bros, kita adalah brothers. Kemudian dikorek-korek ustaznya info tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang hakikatnya, tentang ma'rifatnya, tentang tarikatnya, tentang semuanya dikorek-korek, akhirnya tahu semuanya, menjadi ensiklopedia kehidupan ustaz ini. Ya. Kemudian akhirnya apa? Keburukannya dibongkar. Akhirnya suatu hari kabur dia, keburukannya dibongkar di internet, dibongkar di sini, ternyata intel. Hah? Mana yang lebih buruk dibandingkan orang yang belum menyerang? Hah? hancurkan ini, lebih buruk kayak ini. Karena dia dikorek-korek, dikais-kais kan, dikumpulin info-info bermanfaat buat dia. Lapor. Akhirnya apa? Ketika di masanya, udah ini ustadz ini nggak berguna, hancurkan, namanya jelek, selesai, media, udah. Itu yang terjadi. Ya, ketika misalnya ustadznya ada ustadz yang tadinya tukang bakso aslinya, kemudian diangkat. Karena apa? Karena lembut, disukai oleh mayoritas ke Indonesia yang malas untuk berdiri, tapi enak untuk duduk lembut, ya enak gitu lembut. Apalagi komunitas ibu-ibu, senang sekali. Udah tinggi sekali, ya tinggi banget. Kemudian udah nggak berguna lagi ini, turunkan. Caranya apa? Ya cari cara lah, gimana lah? Cari cara ya. Apalah yang bisa membuat orang mayoritas marah, terutama audiensnya? Poligami. Jengingeng, lah kan? Selesai. Dia. Ya. Udah cukup gitu aja. Udah isu kayak gitu selesai udah. Udah selesai. Coba sekarang banyak enggak ustaz yang poligami yang terkenal banyak? Tapi seperti itu enggak nasibnya? Enggak. Kenapa? Itu. Udah saya bilang, itu udah gitu aja. Oke. Jadi itu malah lebih buruk jadinya dibandingkan orang yang menentang secara terang-terangan. Ketika antum melihat musuh misalnya, musuh itu benar-benar menampakkan permusuhan ke antum, ya dasar dan seterusnya. Semua seluruh makhluk Allah kebaca sama dia, ya. Tapi dibandingkan orangnya ikut kajian, masya Allah ustadz ini jenggotan, terus bergaul sama mereka semua, cari info, kemudian nyebarin SMS, jangan ikut kajian fulan, beliau begini, ya akhirnya apa, bubar semua, ustadznya datang, loh kok nggak ada orang, mana yang lebih gak enak, nah, ya, Anda bukan menceritakan pengalaman Anda, pengalaman orang lain. Ya. Yang Allah alam mudah-mudahan enggak terjadi pada kita. Oke, sekarang sampai mana sebenarnya? Atau kita tidak sampai mana-mana? Allah Ta'ala memberitahukan bahwa ada sekelompok manusia yang disebut orang-orang munafik. Oke, kita ke footnote. Orang munafik adalah orang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran di hatinya. Yang disebut di sini adalah mereka yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa jumlah mereka itu terdiri dari 300 orang laki-laki dan 170 orang wanita. 300 orang laki-laki dan 170 orang wanita. Sebagian mereka dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj, dan sebagian mereka dari kalangan Yahudi. Sedangkan pentolan kaum munafik dari orang-orang musyrik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang kemudian akan mencetuskan the biggest atau one of the biggest munafik zaman sekarang, Syiah, ya. Ya. Itu pentolannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau misalnya liberal sekarang, pentolannya Jahm bin Safwan sudah. Jahm bin Safwan, yaitu Jahmiyah intinya. Karena liberal sekarang itu sebenarnya reinkarnasinya Mu'tazilah. Reinkarnasinya Mu'tazilah dengan tingkat yang lebih bodoh dari Mu'tazilah sebenarnya. Cuman kelihatan lebih intelek. K-nya dibaca K, bukan dibaca itu. Intelek. Lebih kelihatan intelek. Karena pakai bahasa apa? Bahasa orang-orang barat. Ya. Yeah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, ada di antara mereka yang masuk Islam dengan baik, dan ada sebagian mereka yang mati dalam keadaan munafik. Alhamdulillah. Kecuali Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mengubarkan al-fitnah di tengah kaum muslimin, bekerja sama dengan orang-orang Majusi. Ya, Abdullah bin Sabah itu Yahudi, bekerja sama dengan orang-orang Majusi. Iran, Yahudi. The history will repeat itself. Subhanallah. Itu kaidah yang sebenarnya sesat sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita pakai the history will repeat itself ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena history itu bukan holik. Maksudnya di sini terjadi dengan sering, berulang-ulang. Kenapa kita mempelajari Al-Baqarah? Karena kandungan Al-Baqarah, tiada satupun ayat dari Al-Baqarah kecuali bermanfaat untuk realitas sekarang. Iya enggak? Misalnya Al-Baqarah itu mayoritas kisahnya tentang siapa? Nabi Musa dan juga Fir'aun. Iya enggak? Dan juga Bani Israel, Yahudi. Sekarang Fir'aun siapa sekarang? Siapa yang di Suriah sekarang? Mengaku Tuhan gak dia? Walaupun gak mengaku, tapi secara lisanul hal mengaku. Karena apa? Disembah oleh pemujanya, Rabbnya adalah Bashar Asad dan sebagainya. Dan dia meridhai itu, diam. Taib. Siapa Israel dan sebagainya, Yahudi sekarang? Ha? Kemudian tentang liberal, di sini juga ada kaum munafikin. Liberal kerjasama dengan Yahudi, kerjasama sekali dengan Yahudi. Tanpa Yahudi, liberalisme kiri. Karena mereka suka mengadanya dari sana. Iya kan? Nah, kemudian sekarang media kita punya nih. Tuh lihat, lihat ini apa? Hitam-hitam. Kabel semua ini. Kabel semua. Tanpa kabel kita masih ngaji enggak? Nah, insyaallah masih. Tetapi tanpa kabel tahlilan enggak ada. Iya kan? Seperti kemarin malam, mati listrik malam-malam di rumah saya. Malam Jumat. Enggak tahu kliwonnya, kliwon Jawa atau kliwon sebutan dari gua hantu atau gimana itu. Nah, malam Jumat. Ya seperti biasa. Dan wirid-wiridan yang membuat kita terpaksa jadi hafal. Jadi wirid-wiridan gitu. Udah mati listrik. Pada diem. Kalau emang mau zikir, kenapa kok diem pas mati listrik? Kemudian nunggu lama dengan nyamuk-nyamuknya. Kemudian hidup lagi, nah baru mulai lagi. Loh, sekarang ibrohnya itu di zikirnya atau di mikrofon sebenarnya? Nah, sekarang zamannya zaman seperti sihirnya yang terjadi di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, coba sihirnya apa? Di antara mereka ular. Nah, sehingga apa? Orang-orang tersimuh, ini ular luar biasa. Ya, kemudian Allah jadikan Nabi Musa alaihi salam mampu mengeluarkan yang lebih besar dan melahap semuanya. Sekarang ini di zaman sekarang kabel sekarang mainnya. Nah, disihir oleh kabel sekarang kita. Ya, tanpa kabel enggak bisa kita hidup bahkan. Tapi apakah begitu kita terus meninggalkan kabel begitu saja? Enggak juga. Justru kita lawan. Gencar lagi di internet. Gencar lagi di TV. Ya, bikin TV dakwah di sana. Kalau misalnya ada bilang, wah, bikin TV berarti gini. Ya, itu urusan mereka. Dakwah di sana. Internet dakwah di sana dan seterusnya, ya. Bukan malah justru, wah, ini kabel nih berarti ular Yahudi nih. Udah enggak usah kita. Enggak juga. Ada sisi kita menghindari, ada sisi kita melawan mereka dengan cara mereka. Misal liberal. Wah, liberal itu penuh syubhat, enggak usah kita ladin mereka. Bahasa mereka bahasa intelek. Apakah kemudian kita udah tinggalin bahasa-bahasa asing gitu? Enggak usah. Ya jangan kayak gitu. Itu sama aja membiarkan mereka hidup. Ya, dan berpengaruh pada orang-orang lain. Melainkan kita membaca bagaimana trik mereka, mempelajari, kemudian kita bantah dan bisa insyaallah bakal mengalahkan mereka. Karena apa? Nanti akan ada petunjuk bahwasanya mereka itu semua sebenarnya lemah. Mereka itu semuanya sebenarnya lemah. Insyaallah kalau misalnya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku beriman dengan lisan mereka tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Mereka menipu Allah. Orang yang menipu Allah adalah orang yang menampakkan diri baik dengan ucapan atau perbuatan seolah-olah dia ingin berbuat baik, padahal ia akan berbuat sesuatu yang membahayakan. Menipu hukumnya haram kecuali pada saat berperang. Dikatakan di sini, oke? Berperang di sini berperang bukan sesama kaum muslimin. Kalau sama kaum muslimin dalam artian mafsadatnya lebih besar, maka tidak boleh berperang sebenarnya. kecuali memerangi ahlul bid'ah yang bid'ahnya itu menyebar luas dan bahkan bisa sampai kekufuran nantinya. Nah, itu wajib diperangi. Dan memeranginya juga dengan cara tertentu. Ya. Dan juga memerangi kaum munafikin apakah dengan senjata? Tidak. Dengan hujjah. Dan memerangi kaum munafikin itu lebih sulit daripada memerangi orang kafir sekalipun. Orang kafir yang berperang dengan fisik itu mungkin akan diperangi oleh kaum muslimin yang juga dengan fisik dan dengan strategi. Tetapi ketika melawan orang munafikin itu dengan hujjah. Dan untuk mempelajari hujjah tersebut tidak semudah mempelajari skill melawan pistol. Coba sekarang ada pistol, tinggal deger, udah selesai. Tapi kalau hujjah, hujjah untuk membantah itu pilar-pilarnya harus dipelajari dan diasah-asah selalu, bahkan tiap hari. Jadi enggak mudah. Ya. Orang yang melawan orang-orang kafir dengan fisik itu orang yang bodohnya sekalipun dia bisa menembak. Tetapi orang yang melawan orang-orang munafik dengan hujjah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang standar-standar saja keilmuannya. Ya. Makanya melawan orang munafik dan hujjah itu ya itu darurat zaman sekarang. Zaman sekarang antum tidak dilawan oleh Nasrani dengan pisau, dengan apa, dengan pedang dan sebagainya, enggak. Tapi bahkan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi dan orang-orang liberal dan semacamnya Syiah, bahkan Khawarij sekalipun, mereka semua bersatu dalam apa? Dalam menebar syubhat. Dan syubhat itu menjadi syubhat ketika dia samar. Ia menjadi samar ketika apa? Ketika tidak tahu ilmu untuk mengcounternya. Adapun ketika kita tahu ilmu untuk mengcounternya, itu bukan syubhat lagi bagi kita. Mereka sesuatu yang jelas kesalahannya. Ya. Syubhat. Menipu Allah berserta orang-orang beriman dengan kemunafikan mereka itu. Akan tetapi akibat buruk dari penipuan mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Maka pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, bukan orang lain. Namun sayang sekali mereka tidak mengetahui dan memahami hal itu. Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa di dalam hati mereka itu terdapat penyakit yang berwujud keragu-raguan, hipokrit, nifak, dan ketakutan. Kita meyakini di sini orang-orang munafik zaman sekarang, munafik i'tiqadi, maksud saya bukan munafik amali. Munafik amali itu seperti idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khulafatu ghadara. Wa idza tumina ghadara wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Kalau berjanji dia mengingkari dan sebagainya. Nah, yang seperti itu munafik amali, bukan itu yang kita bicarakan. Tapi munafik i'tiqadi, menzahirkan Islam namun sebenarnya batinnya kafir, kufur. Nah, orang-orang seperti ini punya tiga karakter yang mutlak wajib ada pada dirinya. Yang pertama adalah keragu-raguan. Mereka itu ragu-ragu sebenarnya. Kita harus meyakini itu. Mereka itu ragu-ragu meskipun kelihatannya mantap, tegar dan yakin dengan prinsip. Mereka itu ada keragu-raguan. Allah jadikan adanya keragu-raguan di kalbu mereka. Ya. Baik keragu-raguan terhadap agama Islam atau keragu-raguan dengan langkah mereka. Dan keragu-raguan itu disebabkan dua hal setelahnya, yaitu hipokrit dan ketakutan. Baik. Yang kedua adalah sikap hipokrit, nifak. Mereka selalu menyodorkan sesuatu yang tidak pada batinnya. Itu sudah pasti dalam orang-orang munafik. Dan itu disebabkan apa? Disebabkan keragu-raguan dan disebabkan rasa takut mereka. Kemudian yang ketiga adalah ketakutan. Orang-orang munafik itu ketakutan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu ragu-ragu dan juga mereka suka suka menzahirkan yang baik dan membatinkan yang buruk. Sehingga apa? Mereka takut kalau yang buruk itu ketahuan. Itu orang munafik itu takut sekali jika hakikat mereka itu terbongkar. Takut sekali mereka. Itu dunia dan mereka tidak memikir akhirat. Yang mana di akhirat hakikat mereka akan terbongkar seluruhnya. Baik. Jadi itu tiga asas yang wajib ada pada orang-orang munafik, yaitu keragu-raguan, kemudian menzahirkan yang baik dan membatinkan yang buruk, dan yang terakhir adalah ketakutan. Makanya hidupnya orang-orang munafik itu bisa jadi tidak lebih tenang dari hidup orang-orang kufur sekalipun. Orang-orang kufur itu dengan ketenangannya dalam kekufuran dia tenang. walaupun tidak akan tenang nantinya. Karena apa? Karena ya kufur, saya udah zahir saya. Misalnya Nasrani, Yahudi, Majusi atau menyembah apa misalnya, menyembah imam. Menyembah imamnya misalnya, mendewakan imamnya. Ya dengan kekufurannya. Tapi kalau misalnya dia juga menzahirkan keislaman atau menzahirkan kebaikan padahal hakikatnya dirinya tidak seperti itu pasti akan ada rasa takut nanti. Misalnya ada seseorang yang tidak berniat ngaji, tidak berniat nyari ilmu, tidak berniat apa-apa, cuman berniat ini hati ini kak ustadznya, saya pengen tahu nih ustadz ini seperti apa. Kalau misalnya ternyata macam-macam, kita langsung biar nanti lihat balasannya. Jadi lah masuk, pakaiannya menyerupai pakaian keumuman anak kajian, ya. Kalau antum enggak insya Allah, karena antum enggak kelihatan anak kajiannya, enggak. Ini bukan tentang antum. Slow. Nah, pakaiannya luar biasa. Seperti keumumannya, pakai jenggot. Padahal dulunya dicukur-cukur, sekarang enggak. Mengklaimnya ana dulu mantan gini-gini, bukan antum Pak Bobi. Ana dulu mantan. Ana dulu suka cukur-cukur jenggot, kemudian ana dulu suka begini-begini, ya. Kemudian ana sekarang alhamdulillah udah Allah berikan hidayah. Masya Allah. Manis, kalau manis sekali, sweet, so sweet. Atau cucuit. Manis sekali kalamnya. Tapi ternyata itu semua ada taqiyah semuanya. Itu sebenarnya dia tidak berkehendak untuk bersaudara dengan teman-temannya, tapi untuk niteni kalau bahasa. Ya, apa Indonesia itu? Memperhatikan gerak-geriknya. Ini nih ustadznya nih. Ngomongnya kayak gini, catat-catat. Terus teman-teman yang lainnya nih, wah. Pada ketawa ketika ustadz ngomong gini, kurang ajar. Laporin. Habis itu videonya diupload, di-cut bagian ini, dilaporin ke bos. Nah, seperti ini, ketika misalnya dia masuk ke dalam ini, pasti ada rasa deg-degan. Kenapa? Ada rasa takut. Kenapa? Karena dia akan menzuhirkan apa yang tidak pada dirinya. Itu saya yakin. Kalau ada di antara antum, ya Faris. Kenapa? Faris masih SMP, enggak mungkin kayak gini. Misalnya seperti itu, pasti ada sedikit keraguan. Kecuali yang sudah senior. Nah, ini enggak bisa, tabiat sudah. Oke. Makanya itu hati-hati ketika menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya, itu nanti ada hukumannya. Jangan kira hal seperti itu tidak terbongkar. Itu akan terbongkar nanti dan bisa saja kalau terbongkar di akhirat itu lebih memalukan daripada terbongkar di dunia. Ya. Oke. Baik, mana kita sampai? Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 8 sampai 10. Insyaallah di sini jelas pelajarannya. Kita berlanjut ke ayat 11 sampai 13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, dan jika dikatakan lahum kepada mereka, lahum di sini untuk mereka maksudnya ilaihim kepada mereka, لا تفسدوا في الأرض, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ard, di muka bumi, di bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Dengan ada ma di sini, ma zaidah di sini. Yaitu menunjukkan pembatasan, al-hasr namanya. Innama, inna menunjukkan apa? Taukid. Yaitu penguatan. Ma menunjukkan apa? Hasr, pengurungan, pembatasan. Berarti sudah dikuatkan dan sudah dibatasi. Apa sih maksudnya? Innama nahnu muslimun. Kami sesungguhnya, kami ini benar-benar orang-orang muslih. apa di sini terjemahannya? Mengadakan perbaikan. Persis gak dengan orang liberal sekarang? Persis, 100%. Ya, mengandung liberal yang seperti ini. Dikatakan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Coba kita lihat al-fasad fil ard artinya apa? Kerusakan di muka bumi adalah kekafiran dan kemaksiatan yang dilakukan di atas bumi. Misalnya, ada orang kafir. Alhamdulillah, ada orang kafir. Kita bilang, kamu janganlah kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak, saya enggak kafir. Agama saya bagus. Jelek kan yang seperti itu? Tapi kalau misalnya ada orang mengakui, kamu jangan berbuat kafir di sini. Ya, saya memang kafir kepada Rabbmu. Itu jelas dia melawan. Tapi sekarang ada lagi orang berbuat kesyirikan. Hah? Orang berbuat kesyirikan. Kemudian mengadakan kajian wiridan di kuburan, memohon kepada pemilik kuburan. Banyak di situ datang. Ya. Kemudian kita tahzir. Mereka enggak mengenal istilah tahzir di sini. Kalian jangan berbuat kerusakan di atas kuburan, ya, kuburan muka bumi, di atas muka bumi. Ini perbuatan syirik. Syirik dari mana? Kita di sini orang mengingat mati kok. Kita di sini orang memohon kepada Allah. Kita juga di sini juga pengen supaya orang-orang ingat ibadah kok. Ya. Buruk enggak ini? Buruk sekali. Karena apa? Mengklaim dirinya mengadakan perbaikan. Padahal justru itu adalah secara zat fasad fil ard. Di masjid yang dekat rumah Ana tuh. Siapa kemarin yang menceritakan di masjid yang dekat rumah Ana yang ada kuburan Habibnya, ya, sampingnya. Masjidnya besar, udah luar biasa sekarang besar karena apa? Karena laku kuburannya, bukan masjidnya. Karena laku kuburannya. Akhirnya masjidnya itu direnovasi jadi besar, masya Allah. Dulu anak kecil sholatnya di sana, sholat Jumat. Sekarang anak nggak suka di sholat sana. Sampingnya itu kuburan. Dulu kuburan itu sepi, sepi, sepi sekali dan berlumut rata-rata kuburannya. Waduh. Sekarang masya Allah, sama rumah anak bersihan mereka. Luar biasa itu kuburannya. Dari marmer besi, besi, dari ubi dan sebagainya itu di seluruh kuburan tidak ada yang tidak berlantai. Semua dengan lantai dan suci lantainya, jernih. Kemudian ada air suci di depan markas kuburan itu. Harum. Suci tapi tidak menyucikan. Namun mungkin bisa mengampuni dosa mereka bagi mereka. Nah, azan. Allahu Akbar, Allah. Masih pada wiridan di situ. Kemudian orang mu'adzin atau orang masjidnya bilang, "Woi, udah azan. Dipanggil sama Allah malah kalian malah tetap di kuburan." Marah mereka. Datang langsung ke masjid. "Situ kamu sholat, sholat aja sono," gitu. Nah, ini gimana gilanya di sini? Bahkan ini lebih gila dari sini. Ini bukan berarti, oh enggak, kita mau melakukan perbaikan kok. Enggak, ini justru menantang. Ente sholat, sholat aja ente. Urus masing-masing. Kok gitu? Itu enggak tahu, itu jahil murokab, berapa kali murokabnya itu, enggak tahu. Ya, na'udzubillah. Didikan siapa itu? Hah? Qalu inna ma nahnu muslihun. Kemudian orang-orang yang diajak untuk tidak merusak bumi, dibilang kita nggak melakukan perbaikan. Coba misalnya ada orang yang melakukan logging ilegal, pembalakan ilegal, ya merusak di atas muka bumi kan, merusak. Tapi kemudian ketika di apa namanya, dipotong pohon-pohonnya, kemudian tidak ditunaskan lagi, sampah-sampahnya berserakan di bawah pohonnya, kemudian kalian ini berbuat kerusakan di sini. Oh enggak kok, kami ingin mengadakan perbaikan. Perbaikan dari mananya? Perbaikan untuk masalah mereka. Dan itulah intinya orang-orang yang seperti ini adalah intinya untuk maslahat mereka sendiri. Fulus intinya. Intinya fulus. Ya. Ada satu hal yang paling menyenangkan di hati manusia apa? Bekerja untuk hobinya dan digaji. Itu paling enak itu. Antum punya hobi misalnya, antum hobi antum membaca. Dan antum digaji per halaman dalam membaca itu. Wow, itu enak sekali itu. Ada seru membaca novel, ya. Nah, dan novel itu kertasnya besar-besar ini ya, fontnya, kemudian digaji lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang ingin bebas, liberal. Inti dari liberal itu cuma dua. Tidak mau disalahkan dan duit. Ya. Dan inti orang-orang yang ziarah dan semacamnya dan melakukan ritual-ritual itu cuma dua. Enggak mau disalahin dan duit ujung-ujungnya. Jadi itu. Pertama apa? Enggak mau disalahkan, ya penyakit hati. Yang kedua apa? Dunia. Intinya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Oke. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Intinya dua, dunia itu. Perut, kemaluan. Udah. Sebenarnya intinya sesimpel itu. Cuman jadinya rumit karena banyak cabang-cabangnya. Ya. Seandainya orang-orang besar yang punya dana itu tidak mengirimkan, tidak mencokoki dana kepada mereka, mereka tidak akan aktif. Tidak akan aktif. Ya. Ini karena apa? Karena ada backingan. Karena ada backingan. Mereka itu tidak ikhlas sebenarnya untuk mengamalkan agama mereka, agama liberal. Tapi karena apa? Ada backingan. Ya. Oke. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Di sini juga dibantah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Karena apa? Saking jahilnya mereka dan saking terpananya mereka dengan dunia mereka. Kalau kita lihat bagaimana cara menjadi cepat, jadilah sesat. Bagaimana cara jadinya cepat kaya? Jadilah sesat. Bisa kaya. Seperti kaidah khalif tu'raf. Itu kaidah itu. Khalif tu'raf. Nyelenehlah. Bakal famous kamu. Iya enggak? Ya, seorang misalnya nyelenehnya, kalau misalnya Pak ini yang menang, saya akan telanjang di sini-sini. Ternak. Ya. Khalif tu'raf. Jadilah orang gila. Kamu akan dikenal. Tapi karena kegilaan kamu. Jadilah penyanyi, kamu akan dikenal karena nyanyinya kamu. Jadilah pencari ilmu, kamu akan diasingkan. Iya, benar itu. Iya, oke. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la yash'ur walakin la ya'lamun. Dan jika kalian, dan jika mereka dikatakan pada mereka, aminu, ini fi'il amr, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, berimanlah dengan iman yang benar, sebagaimana kama, sebagaimana berimannya annas, manusia. Nah, annas di sini maksudnya sahabat pada masa itu. Dan pada masa itu, ingat Al-Baqarah turun di mana? Madinah. Wah, kaum munafikin baru ada di Madinah. Tepatnya setelah perang Badar, sebelumnya belum ada. Setelah perang Badar kalian manusia, karena kaum muslimin menang pada saat itu di berbagai, sudah mulai menjelajah ke banyak wilayah. Kemudian banyak kaum muslimin terutama di Madinah, ya, Madinah, dan Madinah di sana ada beberapa suku dan juga ada kaum Yahudinya. Nah, kaum muslimin menjadi mayoritas kemudian. Menjadi mayoritas. Dan setelah menjadi mayoritas maka disebut sini annas, para manusia itu. Ya. Kama amanah, sebagaimana orang-orang. Orang-orang di sini apa? Jumhur. Tapi apa kata mereka? Qalu anu'minu kama amanah sufaha. Di sini artinya apa? Hah? Untuk istifham atau untuk apa? Atau untuk ta'ajub? Untuk istifham. Tapi istifham dengan pengingkaran dan pengejekan. Jadi seperti qalu anu'minu kama amanah sufaha, apakah kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang sufaha, jamaknya safih. Misalnya kalau Indonesianya, berimanlah kalian, terus dijawab, berimanlah kalian, dijawabnya gimana? What? You ask me to believe like them, like the fools, gitu. Seperti orang-orang bodoh itu. Kamu menyuruh kami beriman seperti orang-orang bodoh itu, ya itu orang para sahabat. Seperti itu. Jadi menentang dan mengejek. Ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka, ala innahum humus sufaha. Walakin la ya'lamun. Tapi justru mereka lah orang-orang yang bodoh. Tapi mereka enggak tahu. Kalau kita lihat orang-orang yang intelek kemudian menyesat, memang dia secara intelektual modernnya ya, memang pinter, tapi pinter. Dan itu Allah yang kasih. Tetapi sebenarnya esensinya dan hakikatnya mereka itu bodoh. Ada orang pintar sekali ngafal, tapi tidak paham maknanya. Itu gimana menurut antum? Antum bakal bilang, antum ini cuman kulitnya doang ternyata, isinya antum gak dapat, ya kan? Jadi ada perasaan antum ini sebenarnya bodoh, walaupun kelihatannya pintar, ya. Orang hafal, ya, sampai seluruh teks tafsir Al-Aisar dihafal. Ada enggak orang kayak gitu? Ada orang tahu Fathul Bari? Bukan Ustaz Fathul Bari. Tahu Fathul Bari nama kitab? Ntar salah ini lagi. Fathul Bari nama kitab Karim Ibnu Hajar. Nah, ada orang yang menghafal itu. Ya, Fathul Bari. Ada orang, dan itu orang masih alhamdulillah sampai sekarang. Ada orang menghafal itu. Tapi di Syinqit namanya. Orang-orang Syinqit, Syinqit di Afrika. Menghafal itu. Di apa? Misalnya ada orang menghafal itu tapi enggak tahu maknanya, misalnya. Apa artinya? Kalau misal Al-Qur'an masih mungkin dia ya alhamdulillah mendapat keutamaan, tapi kalau misalnya sepinter-pinternya hafalan dan sebagainya, kemudian enggak tahu maknanya, itu apa gunanya? Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang seperti ini. Antum ketika melihat mereka berbicara itu luar biasa analoginya, nalarnya dan semacamnya. Dengan keawaman kita misalnya, subhanallah ini orang kok mendekati kebenaran. Ya. Kok ini kayaknya benar ini. Tapi hakikatnya justru itulah kesesatan. Nah. Tapi bagi orang-orang beriman tahu ini syubhat ini. Bagi orang-orang yang awam yang tidak tahu apa-apa, bagi mereka ya ini kan pendapat orang, hargai dong pendapatnya. Nah, capek kalau udah kayak gitu. Dan mereka juga ketika kita bantah, bla bla bla bla, itu kan pendapat antum. Nah, selesai udah kayak gitu, nggak ada lagi dah. Ya enggak, itu kan pendapat antum. Kemudian kita salahkan. Liberal itu isi kekufuran aja, kita bilang gitu. Mengajak sebenarnya kepada pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian kita kata mereka akan berkata apa? Itu kan pendapat antum. Dan manusia itu beda-beda. Ya, karena apa? Pluralisme. Pluralisme artinya apa? Ta'addudul haq. Kebenaran itu berbilang, relatif. Bagi antum benar, bagi anda belum tentu. Bagi anda benar, bagi antum terserah. Iya kan kayak gitu kan? Udah kalau udah kayak gitu selesai udah. Selesai. Kalau udah kebenaran itu sifatnya relatif, nisbi dan berbilang, udah selesai. Iya. Karena apa? Ketika antum menyalahkan kucing karena dia mencuri, ya itu kebenaran bagi dia, kesalahan buat antum. Nah, udah selesai. Ya udah habis itu tabok aja. Petang. Kenapa kamu menabok saya? Itu kebenaran buat saya. Oke, al-islahu fil ard. Maksud membuat perbaikan di bumi adalah dengan beriman secara benar, beramal soleh dan meninggalkan perbuatan syirik dan maksiat. Jadi al-fasad dan al-islah itu berlawanan. Al-fasad itu kerusakan. Ya. Al-islah itu memperbaiki. Itu beda dua-duanya. Maksudnya al-fasad itu kalau dijadikan kata kerja, dia menjadi kata kerja intransitif. Tapi kalau misalnya al-islah dia menjadi kata kerja, maka dia menjadi kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Apa arti al-fasad? Kerusakan, bukan pengrusakan. Kerusakan. Kalau misalnya al-islah artinya apa? Perbaikan. Baik. Tapi di ayat dikatakan la tufsidu fil ard. Apakah masdarnya tufsidu al-fasad? Bukan. Masdarnya tufsidu al-ifsad. Nah, sekarang bukan al-fasad fil ard, tapi al-ifsad fil ard. Al-ifsad fil ard itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kufar. Adapun al-islah itu yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang beriman sebenarnya. Oke, al-islah itu orang-orang beriman. Dan islah itu banyak sekali macamnya. Islah, islah mujtama, yaitu masyarakat. Islah al-qalb dengan ikhlas, tawakal, sabar dan sebagainya. Dan islah antara kaum muslimin, perseteruan dan semacamnya. Itu semua islah namanya. Dan orang yang berbuat islah itu tahu, harus tahu apa yang dia perbuat dan harus tahu bagaimana dia berbuat dan harus tahu apa efek dari perbuatan. Adapun orang yang berbuat ifsad itu tidak harus tahu dia sedang berbuat ifsad. Itu bedanya. Kenapa? Karena berbuat islah itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu. Adapun ifsad itu bisa dilakukan oleh semua orang. Sebagaimana membongkar itu bisa semua orang lakukan, tapi memasangnya kembali hanya expert yang bisa, ya enggak? Oke. Ketika dikatakan kamu itu jangan cuman isinya tuh ngomporin, ngoyak-ngoyak dunia dan sebagainya. Mereka bilang, enggak, ini saya kayak gini tuh supaya adanya perbaikan dan semacamnya. Itu mereka. Dan itu menunjukkan apa? Kejahilan mereka. Menunjukkan kesafihan mereka. Apa arti safi? Di sini katakan sufaha. Mereka yang akalnya lemah. Meskipun kelihatannya nalar itu kuat, tapi akalnya lemah. Kenapa? Karena dimensinya, jangkauan networknya itu sebatas dunia. Selesai. Lemah itu. Akal orang-orang yang lemah adalah akalnya orang-orang yang jangkauannya tidak sampai ke akhirat. Ya, ketika akal orang tidak sampai ke yaumil akhir, pasti tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam renungnya. Makanya selalu disandingkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir. Mereka mengklaim seperti itu. Namun sampai enggak? Enggak sampai. Kenapa? Karena akal mereka remah, lemah. Enggak mungkin sampai kecuali kalau mereka beriman. Nah, begitu. Sehingga tidak mampu berpikir dan berusaha secara baik. Itu asalnya safih, orang-orang yang tidak bisa melihat maslahat dan mafsadat. Saking lemahnya akal mereka. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka tidak tahu bahwasanya perbuatan khida' mereka dan kemunafikan mereka itu akan menimbulkan mafsadat yang semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, baik untuk dirinya ataupun untuk sosial mujtama. Contohnya adalah ketika misalnya seseorang menerapkan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala di bawah hukum negara, maka ini mafsadatnya justru jauh lebih baik, lebih astagfirullah. Mafsadatnya justru lebih buruk lagi. Terlebih orang itu berbicara di depan banyak orang. Kenapa? Pertama, kalimat itu kalimat kufur. Ya. Kedua, itu akan memenangkan orang-orang munafik. Ketiga, itu adalah syubhat bagi orang-orang awam yang mereka menghendaki adanya stabilitas negara, ya benar. Tapi orang-orang berpikirnya enggak seperti thullabul ilm. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah, kita sebagai thullabul ilm. Mereka berpikir apa? Negara harus stabil tanpa adanya ekstremisme agama. Kenapa? Karena zahirnya agama ketika dioperasikan itu pasti ekstrim. Karena sampelnya apa? Sampelnya adalah apa yang digemar-gemborkan media, seperti itu agama. Padahal kalau media menggemar seperti ini misalnya, enggak mau media seperti ini. Kenapa? Maksudnya media yang condong ke mereka. Maksudnya kenapa? Karena yang seperti ini enggak seru. Enggak seru. Enggak munafik. Enggak munafik kan seperti ini. Yang munafik itu adalah yang dimunculkan oleh mereka sendiri, tokoh-tokohnya. Kualitas enggak, tapi menarik iya. Ya. Karena apa? Kalau misalnya yang seperti ini digemborkan, misalnya kajian-kajian kitab yang benar, kemudian asatidz ahlu sunnah digembar-gemborkan, itu hancur mereka. Hancur sekali mereka. Jangankan itu. Cuman tayangan tentang Syiah saja, di sebuah tayangan pagi saja sudah benar-benar membuat guncang. Itu baru Syiah. Yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemilik televisi. Apalagi kalau misalnya sudah jelas berkaitan dengan itu, wah jauh lebih guncang. Makanya itulah kita meyakini ghurba di sini, gharib kita, aneh bagi mayoritas orang, aneh bagi mayoritas orang, dan mayoritas orang seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tuti' aktsaruman fil ardi yudilluka an sabilillah, ya kan? Dan jika kamu mentaati mayoritas penghuni bumi, itu akan mereka akan menyesatkanmu. Di sini aktsaru man fil ardi, aktsaru man fil ardi, apa arti man di sini? Alladzina, ini man itu untuk benda mati atau untuk makhluk hidup atau untuk makhluk hidup yang berakal? Man anta, makhluk hidup yang berakal, makhluk hidup yang berakal yang mukallaf di dunia, di bumi, siapa? Manusia dan jin. Maka barang siapa yang mengikuti mayoritas manusia dan mayoritas jin, maka yudhilluka an sabilillah. Dan ini juga peringatan buat jin-jin yang di masjid ini, bukan manusia aja, semuanya. Mayoritas jin, munafikun dan kufar. Sudah jelas itu. Mayoritas manusia, munafikun dan kufar. Kemudian kemana kaum musliminnya? Mereka akan menjadi ghuraba nantinya. Dan itulah kenapa ketika dikatakan seperti menggenggam bara dengan kesabaran yang sangat tinggi, ya ini seperti ini. Dan juga justru kesabaran itulah sebagai asas kemenangan. Karena apa? Kesabaranlah yang menjadi tameng dari keburukan. As innama sabru junnah. Sabar adalah tameng, perisai. Sabar yang menjaganya. Ketika kita terus bersabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemenangan atas mereka. Sebagaimana juga misalnya seseorang yang bercita-cita untuk membantah orang-orang seperti ini, itu pertama jangan langsung main bantah-bantahan, tapi sabar. Maksudnya sabar sini cari ilmu. Dan cari ilmu untuk seperti ini itu lama. Enggak satu tahun belajar besoknya udah bisa nampil di televisi kemudian membantah liberal, kemudian membantah khawarij, membantah syiah dan sebagainya. Nah, ini kalau dia pintar sekali, keblinger pintarnya itu mungkin. Tapi rata-rata manusia kan tidak seperti itu bisanya. Sehingga harus ada pendewasaan ilmiah juga, ya. Taib, insyaallah untuk kalimat-kalimat berikutnya bisa difahami. Mana ayat 11 sampai 13 secara umum, kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat 11 sampai 13 yang berupa 3 poin. Dan yang nomor 2 ada poin yang bagus, membuat perbaikan di bumi adalah beramal berupa taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan membuat kerusakan di bumi yaitu dengan durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi keumuman maksiat itu adalah kerusakan di atas muka bumi, ya. Dan keumuman ketaatan itu adalah islah di muka bumi. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi biasanya melegitimasi perbuatannya itu dengan alasan bahwa mereka itu membangun, memperbaiki, bukan merusak. Keumumannya seperti itu. Intinya adalah jawaban dari ini. Sebagian ulama membagi negara itu terbagi menjadi dua, yaitu negara Islam dan negara kafir. Ya. Nah, yang berpendapat negara Islam dan negara kafir dua persoalan ini, itu juga sebenarnya perselisihannya sebenarnya banyak, yaitu apa? Seperti apakah negara Islam? Kalau negara Islam karena sebatas dikumandangkannya azan bebas, kemudian kaum muslimin berhak untuk menunaikan kewajiban mereka, saya pikir Australia jadi negara Islam nanti. Karena teman-teman kita banyak. Bahkan di antara pendengar online nyantren itu ada di Australia, alhamdulillah. Bukan maksud pamer, cuman menzahirkan saja. Ngapain juga pamer? Enggak ada spesialnya. Kalau misalnya dari alam jin kemudian mengaku mendengar kajian ini baru spesial. Kalau dengan alasan seperti itu, kalau misalnya dengan pembatasan bahwasanya negara Islam itulah negara yang berhukum dengan syariat Allah secara mutlak, maka itu sama saja mengkafirkan negara kita. Iya enggak? Sejujur aja. Iya enggak? Kalau misalnya dikatakan bahwasanya negara Islam adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang Muslim, nah mungkin ini yang lebih dekat. Walaupun tidak menjalankan syariat Islam, tetapi ada batas minimal, imma zalim, imma fasik, imma kafir. Itu adalah perkara yang sebenarnya wallah sulit, rumit. Kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Tapi kemudian ada juga pendapat ketiga. Pendapat lain. Yaitu mentafsir bahwasanya ada negara yang sifatnya di antara keduanya. Dia tidak bisa disifati Islam secara mutlak, tidak bisa juga disifati kufur secara mutlak. Kenapa? Karena bisa jadi tidak berhukum dengan syariat Allah, namun orang-orangnya justru muslimun. Dan ini sebenarnya yang pendapat ini pendapat Ibn Taymiyah. Dan wallahu a'lam, anda pikir ini yang benar. Kita tidak bisa memutlakan misalnya negara ini negara Islam. Selesai, ternyata hukumnya seperti itu. Namun orang-orang kita Islam, ya muslim, muslimun. Dan juga satu hal, sekarang bukan saatnya kita membincangkan ini negara Islam, ini bukan negara Islam. Bukan itu masalah. Ya. Kalau mau kayak gitu, dibilang pemimpinnya kalau pemimpinnya Islam, maka dia negara Islam. Berarti sekarang apa Jakarta? Jakarta apa sekarang? Kota apa sekarang? Kota mati? Nah, kan bingung. Sekarang itu masalahnya bukan itu sekarang. Masalahnya bukan ini negara kafir atau negara Islam, bukan itu masalahnya. Sekarang what should we do? What are we doing? Itu masalahnya. Apa yang kita lakukan ini? Kalau kita cuman label-label saja kita permasalahkan, kemudian kita enggak ada usaha maksimal untuk kembali membangkitkan Islam, membangkitkan bangsa dan membangkitkan ulama. Itu apa bahasa Arabnya? Nahdlatul Islam dan Nahdlatul Ulama. Kita enggak membangkitkan itu, kita tetap aja seperti ini. Dan membangkitkan itu pertama dari apa? Keilmuan, ilmu tauhid dulu pertama. Kemudian Al-Qur'an, hadis dan fikih seterusnya. Nah, itu caranya. Nah, sekarang akibat dari kelalaian kita, ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumannya kita sekarang. Hukuman kita sekarang seperti inilah. Itu hukuman. Jangan antum kira udah ini biasa, udah ini qadarullah. Ya Allah, antum ini sekali malas, maksud kalau dengan alasan seperti itu malas berarti. Iya benar ini qadarullah. Namun kita harus berihtisab dengan ini, bermuhasabah. Ini kelalaian kita selama ini, kita enggak menggalakkan hal-hal yang seharusnya digalakkan. Ya. Kita meremehkan banyak hal. Kemudian akhirnya tibalah waktunya. Ya. Dan kita sudah mendapatkan disaster. Bencana yang sebenarnya bencana besar ini. Bencana besar bagi kita. Fitnah besar bagi kita. Sekarang pertamanya kita tidak dengan cara bergerak demo dan bukan itu caranya. Caranya ini pemuda yang sekarang bangkitkan bagaimana menuju ke keilmuan yang mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting sekarang. Bagaimana kita menggerakkan dengan cara-cara kita masing-masing. Menggerakkan pemuda bukan kepada hizb-hizbnya saja secara zat, tapi kepada keilmuan syar'i. Ya, kalau ke hizb-hizbnya secara zat, wallah itu akan gagal, yakin. Akan gagal itu. Jadi problematika daerah-daerah kita juga dari kita juga. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar kita sendiri juga minim. Keumuman kita baik secara individual maupun keumuman kita. Kita melihat ini diam, kita melihat itu diam, kita melihat ini diam. Susah makanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi kita secara keumuman. Ya. Oleh karena itu sekarang galakkanlah keilmuan. Yang digalakkan itu sekarang keilmuan yang insya Allah akan berbuah. Samarahnya apa? Amal insya Allah. Ya, terutama anak-anak muda, anak-anak yang di sekolah, di kampus. Sekarang coba lihat kurikulum sekolahnya seperti apa. Ini sekolah. Antum lihat pesantren. Muskilah sekarang. Pesantren tidak semua pesantren benar. Toi, dari sebagian pesantren yang benar tidak semuanya cocok untuk muslimin. Maksudnya cocok dari segi fulus. Itu satu sisi. Sisi lainnya dari kaum muslimin juga tidak mikir bahwasanya pesantren juga membutuhkan dana. Ya. Dikira makan itu dari rumput mungkin. Jadi serba mahal dan sekarang pendanaan kiriman dari negara-negara Timur Tengah itu enggak selancar dulu. Enggak selancar dulu. Kadang ada pemotongan, ada korupsi, ada kadang ada ini, kadang ada itu. Jadi banyak faktor sekarang yang benar-benar menyulitkan. Dan itu bukan berarti jalan itu terputus. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan problem dan ujian pasti Allah memberikan jalan keluar. Pasti itu. Selagi kita apa? Tawakal dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita usaha untuk mencari jalan keluar. Nah, jangan hanya mengeluh pesantren mahal-mahal semua. Oh, benar pesantren mahal-mahal, tapi lihat antara pesantren dari manhaj salaf dengan pesantren misalnya tradisional yang salaf dengan i salafi tradisional maksud saya. Bandingkan kualitasnya jauh. Tingkat kegatal-gatalannya itu ini yang jauh lebih banyak. Gatal-gatal karena pesantren itu pasti gatal nanti. Pasti kurapan. Enggak pasti semuanya, tapi keumumannya akan kurapan. Itu simah atau tanda-tanda ciri khas orang pesantren itu. Dulunya. Atau jangan dulu saya sekarang kayak gitu. Nah, karena di pesantren tradisional tidak diurus dari segi pakaian atau makanan tak seadanya. Tapi kalau pesantren yang modern, ketika disebut pesantren modern, ya udah layak. Kalau misalnya emang mahal, ya namanya juga modern, perlu alat-alat, perlu angkutan, perlu ini, perlu itu. Jadi wajar. Makanannya juga bukan makanan yang tiap hari tempe kering doang. Wajar. Ya, itu pesantren. Dari yang mahal pun, tidak semuanya ajarannya bagus. Maksudnya, tidak semuanya gurunya itu berkualitas. Jadi benar-benar zaman sekarang harus berpilah-pilah. Ya intinya apa, kita tawakal dan usaha, doa kepada Allah. Karena enggak bisa memastikan pesantren yang mungkin masa lalunya itu berjaya menelurkan banyak sekali apa alumni yang luar biasa, berjaya di mana-mana, ternyata sekarang down. Ya. Pesantren yang dulunya bukan apa-apa sekarang sedang terangkat. Jadi semuanya itu ada masa-masanya dan juga beda-beda. Sekarang bagaimana kita benar-benar menguras pikiran mana yang lebih tepat untuk misalnya untuk anak-anak, untuk anak SMP, untuk anak SMA. Kalau bisa, kalau punya duit banyak, kalau punya donatur, kalau punya teman-teman relasi dan orang-orang yang mampu, bikin sendiri pesantren. Ya, sesuai dengan pemikiran dia. Nanti ada masa baru nanti. Bikin sendiri pesantren. Seperti yang terdemikian ini. Ya, salam. Enggak. Ini cuma satu alternatif, solusi aja. Nah, seperti itu. Bikin solusi. Jangan hanya kerjanya mengeluh, ini mahal, kita bingung mau kemana. Ada jalan keluar, cuma kita aja mungkin kurang berpikir gimana caranya. Ya, di sini karena memang mungkin Anda masih bujang, belum, kok kenapa Anda bicara seperti ini? Mungkin Anda belum mempunyai keturunan dan sebagainya, mungkin berpikirnya masih simple. Tetapi inilah yang kita dapatkan dari beberapa wali murid dan sebagainya. Ya, pandangan mereka seperti itu. Dan kadang-kadang wali murid menitipkan anaknya pesantren itu karena apa? Karena menjadikan pesantren sebagai bengkel dan dirinya sebagai penitip alat kendaraannya. Kemudian semua hal itu harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pesantren. Ketika misalnya anaknya menjadi bandel pas liburan, pesantren disalahin. Ketika anaknya kemudian lulus tidak menjadi ulama, pesantren disalahin. Sekarang 90% lulusan pesantren itu jadi apa sih? Mau jadi ulama enggak? Enggak. Enggak terlihat tanda-tanda keulamaannya, enggak terlihat cahaya keulamaannya gitu. Enggak kelihatan Nurul Mustofanya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Cahaya maksudnya cahaya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kelihatan. Nah, gimana tuh? Itu yang lulusan pesantren. Tapi meningkat dari pesantren ke kampus syariah. Disaster. Bencana, makin kesini makin bencana. Ketika antum melihat seorang lulusan kampus syariah luar biasa, itu jangan antum cerminkan semuanya seperti itu. Justru mayoritasnya tidak seperti itu. Namun juga jangan antum ketika melihat seorang lulusan belum apa-apa antum hakimi dia pasti pemalas. Jangan, jangan. Tapi sekarang disaster dunia ya, lulusan kampus syariah tidak terlihat. Tidak terlihat, tahu buku tidak. Cuma buku-buku kampus aja taunya. Buku-buku panduan kampus. Bahkan bisa jadi misalnya antum misalnya mengikuti insyaallah kajian kita ini tafsir misalnya. Tafsir kita ada. Misalnya antum ikut tafsir Al-Isar itu, antum juga ikut tafsir As-Sa'di, antum ikut tafsir Ibnu Katsirnya kita misalnya. Antum dalam itu baik-baik. Itu antum lebih baik daripada mereka. Mereka bukan di sana. Mantan kampus di kampus sana. Dari segi tafsir. Kenapa? Karena mayoritas dari anak-anak muda sekarang pulang kuliah ngapain? Pertama, ima tidur, ima chattingan, ima ngobrol dengan teman, ima nonton TV, ima nonton YouTube, dan nonton YouTube film-film, ima dan segala hal itu enggak berkaitan dengan apa yang dipelajari dari tadi. Jadi yang dipelajari hilang, yang ditonton yang ingat. Ilmunya di situ jadinya. Makanya mungkin lebih tahu updatean film terbaru daripada ayat-ayat yang baru dipelajari. Apa bedanya dengan anak-anak umum? Bahkan lebih parah daripada anak-anak umum. Kalau kita lihat beberapa anak-anak umum, mereka lebih semangat justru dari mayoritas anak-anak di kampus syariah. Jadi di sini masalah syukur nikmat dan kufur nikmatnya di sini. Orang yang kufur nikmat dengan sudah benar-benar lingkungannya bagus, ada kitabnya banyak-banyak, kemudian Allah gelontorkan maktabah, perpustakaan dan sebagainya. Ah, kemudian apa? Kufur nikmat tidak menjadikan ilmu itu berbuah sama sekali. Maka makin lama makin buruk kondisinya. Na'udzubillah. Adapun misalnya seseorang yang memang Allah belum rezekikan misalnya ke kampus syariah, ke Madinah, kemana. Kemudian apa? Dia belajar tekun. Itu malah bisa lebih layak jadi ulama daripada orang-orang kampus syariah. Antum perhatikan orang anak-anak yang berkecimpung di kampus syariah. Banyak sekali di antara mereka ya. Banyak, ini realita. Banyak sekali di antara mereka yang mencukupkan diri dengan label sudah di sini. Ya. Kemudian ketika tampil di hadapan umat, anak-anak ini. Jadi antum harus menganggap anak punya ilmu. Hah? Karena anak punya bahasa Arab, antum tidak, maka anak lebih berilmu daripada. Ini yang buruk sekali dari sebagian dari ikhwah, mereka menjadikan bahasa Arab sebagai barometer satu itu saja untuk menentukan berilmu atau tidaknya seseorang. Salah ini. Tetapi memang benar bahasa Arab itu pengaruhnya sangat ekstrim terhadap keilmuan seseorang, benar. Tetapi betapa banyaknya orang yang bisa bahasa Arab, bahkan di kesehariannya belajar bahasa Arab, ternyata ia mencukupkan pada itu dan tidak beranjak melebihi derajat yang seharusnya. Dibandingkan dengan seseorang misalnya banyak membaca kitab, banyak mengikuti kajian, banyak mendengar kajian, walaupun dia tidak bisa Arab, bisa bahasa Arab, tidak bisa. Tetapi justru dia lebih berilmu dan lebih membuahkan amal dibandingkan orang yang merasa dirinya cukup. Ya. Makanya di sini problema kita itu sebenarnya ada solving. Ada, yaitu apa? Kemauannya, mau apa enggak gitu intinya. Antum sekarang mau apa enggak? Kalau antum enggak mau ya udah. Gitu. Walaupun antum lingkungannya buruk misalnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala udah menghibahkan kita apa? Internet. Kita enggak bisa, enggak punya kendaraan, enggak punya apa, Allah sudah memberikan kita apa? Internet. Belajar dari sana, download hal-hal yang bermanfaat. Maka itu bermanfaat. Inti dari ilmu itu untuk dimanfaatkan. Untuk ilmu yang bermanfaat ada yang diamalkan, bukan yang dikoleksi dan didiamkan, kemudian dipamerkan atau kemudian ditujukan untuk supaya dianggap bahwasanya dirinya sudah keluar dari sini, sudah begini-begini. Ya. Jadi janganlah pernah kita tertipu dengan stigma orang bahwasanya lulusan kampus ini pasti ini, lulusan kampus ini pasti begini. Enggak semuanya. Bahkan mayoritas tidak seperti itu. Untuk zaman ini. Kalau yang zaman masa lalu ya, karena kesungguhan kaum salafnya kampus syariah itu jauh lebih bagus dari sekarang. Ya. Sekarang banyak yang kufur nikmat. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan, bayangkan. Sekarang misalnya antum dibilang antum, Mas, antum bidangnya apa? Mas Bro. Akuntansi. Akuntansi misalnya. Antum akuntansi di mana? Di Lipia. Enggak ada Lipia akuntansi. Di mana akuntansi antum? Selatan? Stein. Stan. Stan. Taib, antum di situ misalnya kuliah gratis. Ya, dikasih modul-modul kitab-kitab asli original karangan luar negeri dan sebagainya. Ada yang versi berbahasa Inggris kan? Ada. Ana tahu. Padahal ana tebak. Nah, kemudian antum punya laptop, punya koneksi internet, the biggest library, ya kan? Kemudian antum mempunyai software yang tersimpan di dalamnya 30.000 buku berkaitan dengan akuntansi. 30.000 buku. Anggap itu buku PDF, anggap. Sekarang kemudian setelah antum kuliah pulang, antum nonton Wirasablon. Tiap hari. Oke. Okay. Nah, habis itu ngapain? I chatting sama teman WhatsApp. Dikit-dikit WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Line, Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kemudian buka laptop. Ke laptop buka apa? Facebook, komentar, status komentar debat, Facebook komentar status. Kemudian apa? Melihat berita. Berita tentang politik, kriminal dan sebagainya. Besok bangun pagi terlambat, masuk kampus terlambat. Oke, belajar lagi. Pas belajar main HP. Enggak dengerin. Kemudian pulang kampus, ngapain? Nonton Wirasablon lagi. Kemudian nonton Sidul anak sekolahan. Kemudian nonton apa? Panji. Kemudian dan sebagainya. Sekarang mana sekarang? Ekonominya antum, akuntansi antum mana? Gak terbukti, gak ada sama sekali. Hilang semua, hilang. Yang diucapkan sama dosen itu hilang. Kalau dosen itu memang ada. Biasanya dosennya mangkir kadang-kadang. Atau dosennya menyuruh tugas aja kadang-kadang. Nah, itu akuntansi yang sebenarnya ilmu kecil itu. Maksudnya kecil sebenarnya akuntansi itu. Itu cabang itu. Sekarang bagaimana dengan ilmu syariah? Syariah itu mencakup apa? Akidah. Satu akidah aja lah, akidah aja nanti berkaitan dengan apa? Semua problematika umat itu berkaitan dengan akidah. Oke, belum anggota orang-orang sesat, ya. Belum manhajiah diri kita, belum tentang kalbu kita, keimanan kita, keislaman kita, kekufuran, takfir, pengeboman dan sebagainya. Itu semua berkaitan apa? Akidah dan manhaj. Itu baru satu. Kemudian tafsir. Tafsir, amin, dia tafsirkan berapa ayat? Seluruh Al-Qur'an belum dikuasai tafsir. Dan tafsir ada usul tafsirnya. Sebagaimana usul fikih, ada fikih ada usulnya. Itu tafsir, belum ulumul Qur'an. Ya, belum ilmu tajwid, belum ilmu tentang waqaf dan ibtida, belum ilmu tentang ini tentang itu. Itu Al-Qur'an. Belum hadis. Ya, belum usul fikih, belum fikih, belum bahasa Arab. Ilmu yang paling luas ilmu apa? Ya ilmu itu, ilmu syariah. Orang yang mau membebani diri pada ilmu syariah itu enggak bisa dia konsentrasi akidah terus bicara akidah saja. Enggak pernah mau bicara fikih, itu salah. Nah, jika seorang ahli ilmu atau ulama itu dia harus punya basic untuk semua cabang ilmu syariah. Dan itu berat. Nah, ya antum akuntansi aja yang sebenarnya ilmu yang kalau dibandingkan usul fikih itu ya mungkin hampir sebanding atau gimana. Baru usul fikih saja. Itu antum enggak memperhatikan aja bisa hancur, apalagi ilmu agama. Yang lebih mudah lagi hilangnya. Sesuai dengan ketidakikhlasannya dan kelalaiannya. Maka kalau mau kuat ilmu agamanya, itu syukur banyak-banyak. Harus bersyukur banyak-banyak. Antum memahami satu huruf dalam Al-Quran maksudnya saja. Satu huruf misalnya. Misalnya yang tadi. Allahu yastahzibihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Misalnya. Wa makanu muhtadin. Antum tahu ma di sini aja. Tahu ma di sini aja, ya. Itu ketika antum membaca dapat pahala nggak? Dapat pahala. Antum mendalami dapat pahala nggak? Dapat pahala. Itu ilmu agama yang dimaksudkan untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kalau misalnya antum meremehkan, kita meremehkan, hilang. Cepat hilangnya. Sebagaimana Al-Quran hafalan lebih cepat hilangnya daripada hafalan lain. Ya, itu karena apa? Ujian dalam mendalami ilmu syar'i itu ujiannya besar. Nah, sekarang apalagi orang-orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di depannya ilmu syar'i namun justru tidak mendalaminya. Itu naudzubillah sebenarnya. Itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Makanya itu hati-hati kalau misalnya punya anak kemudian dikuliahkan di Madinah, itu jangan gembira dulu. Jadi apa dia nanti? Kalau ternyata tidak jadi ulama, jadi orang biasa, berarti kufur nikmat anak ini. Ya, semuanya, baik Madinah, baik Libya, baik apapun yang ketika Allah hadapkan padanya dengan gelontoran besar ilmu syar'i ternyata tidak meraupnya, berarti dia kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau misalnya di dalam misal seseorang nih misalnya, dia hidup di lingkungan tahfidzul Quran, misal dia di dalam pesantren tahfidzul Quran. Kemudian ternyata misalnya biarinlah tahfidzul Quran, ana main-main aja. Kemudian tidak menghafal sama sekali. Apa kerjanya? Ya nonton dan semacamnya. Ya nonton oke lah, nonton mungkin sekali-kali hiburan. Tapi toib ini nonton jadikan sebagai rutinitas yang wajib. Yang justru konsentrasi di sana mengetahui film-film dan sebagainya. Nah, itu kufur nikmatnya gimana itu bentuknya? Hah? Udah jelas-jelas di sekitarnya Al-Qur'an. Tapi yang dipilih apa? DVD, movies, dan CD dan sebagainya. Dan anda lihat sendiri teman-teman. Ya, wallah alam itu sebagian aja mungkin mudah-mudahan. Tapi sampai sekarang makin sekarang dengan fitnah globalisasi ini memundurkan benar-benar. Justru yang anda lihat beberapa dari orang-orang di luar kampus syariah, mudah-mudahan seperti antum, yang lebih bersemangat, yang jauh lebih bersemangat daripada orang-orang dalam. Nah ini sayang sekali, jauh lebih bersemangat. Jadi di sini tidak ada lagi yang namanya orang di luar kampus syar'i dan orang dalam kampus syar'i kemudian dibedakan. Ya, lihat dari orangnya, lihat dari kesehariannya, lihat dari keilmuannya, ya, lihat dari keilmuannya. Oke. Taib, itu kajian tafsir Al-Aisar. Insyaallah beberapa menit lagi kita akan melanjutkan Taudihul Ahkam, akan dilanjutkan di pembahasan usul fikih sekarang, tidak di mustalah hadis lagi. Taib, kita tutup tafsir Al-Aisar ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.